sesali. Kalau nanti kau dan aku tak bisa, mungkin yang bisa kamu sendiri. Kalau dirimu bisa sayangi aku, tunjukkan yang ku suka, kau punya hati. Bye.